السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فإخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitabi At-Tawheed li fadilati syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masih dalam bab tentang sihir dan perdukunan. Memasuki bagian akhir bab ini, yaitu pembahasan tentang hukum yang harus diterapkan oleh pemerintah terhadap para dukun dan tukang sihir. Adapun hukum tentang status orangnya, apakah dia dengan sihir itu kafir atau sekedar pelaku dosa besar, maka itu sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Maka ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat, dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Hanya saja dinukil dari mazhab Syafi'i, mereka merinci. Kalau dia meminta tolong kepada setan untuk mempraktikkan sihir dan perdukunan, atau kalau sihirnya mengandung kesyirikan, maka hukumnya kufur. Tapi kalau tidak mengandung kesyirikan, contohnya hanya dengan obat-obatan, maka tidak kufur, namun dosa besar. Maka jemaah sekalian, pada hakikatnya, sihir dengan obat-obatan itu bukanlah yang dibicarakan oleh Al-Quran. Itu hanyalah sihir secara majaz. Sebagaimana insyaAllah, di bab berikutnya akan kita bahas hadis Nabi SAW mengatakan, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara kepintaran berbicara ada sihir. Maknanya sihir secara majaz, bukan sihir secara hakiki, tapi dia menyerupai sihir karena bisa memberi pengaruh kepada orang. Begitu pula obat-obatan. Obat-obatan menyerupai sihir, bisa memberi pengaruh kepada orang. Maka hukumnya tergantung penggunaannya. Kalau orang punya kepintaran berbicara, dia gunakan untuk menasehati orang, ya bagus. Tapi kalau dia gunakan untuk menyesatkan, maka tidak bagus. Hukumnya haram. Jadi, kalau sihir secara hakiki, maka seluruh ulama sepakat itu adalah kekufuran. Yaitu sihir dengan meminta pertolongan kepada setan. Dan setan tidak mungkin menolong begitu saja. Tapi orangnya harus kafir dulu. Atau minimal berbuat bid'ah. Mengada-ada dalam agama. Nanti lama-kelamaan disuruh berbuat kekafiran. Barulah dibantu oleh setan, ditolong oleh setan. Dan biasanya yang disuruh berbuat bid'ah dulu, itulah yang mereka sebut white magic, sihir putih, dukun putih. Karena dicampur dengan ayat-ayat atau amalan-amalan, zikir-zikir, padahal dengan cara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya sama. Tidak ada bedanya, itu termasuk sihir dan perdukunan. Malah ini yang lebih berbahaya sebenarnya, karena lebih banyak menipu orang. Dia menyihir atau melakukan praktik perdukunan, tapi dicampur dengan amalan-amalan yang kelihatan seperti ajaran Islam. Disuruh misalkan mengamalkan ayat kursi, baca setiap hari 40 kali selama 40 hari. Kelihatannya bagus. Tapi dari mana mereka menentukan 40 kali dan 40 hari? Dari diri mereka sendiri, bukan dari syariat. Maka disitulah permainan setan. Dari situ akan dibawa terus sampai pada tingkat kekufuran. Makin kafir seorang dukun, maka dia akan semakin sakti. Setan akan semakin senang untuk membantunya. Jadi itulah hakikat sihir. Ditambah lagi, mereka seringkali sok tahu tentang perkara gaib. Ini sebab kekufuran yang kedua. Jadi yang pertama, karena mereka menjadi budak setan. Apapun yang diinginkan oleh setannya, mereka akan lakukan. Sampai tingkat yang paling kufur sekalipun, asal ditolong oleh setan itu untuk melakukan praktek sihir dan perdukunan. Jadi ini kekufuran yang sebenarnya tidak bertepi. Karena makin kafir makin sakti. Makin kafir setannya makin senang. Makanya tukang sihir itu adalah manusia yang paling kafir. Kemudian yang kedua, kenapa mereka kafir? Karena sok tahu perkara gaib. Mensejajarkan diri mereka dengan Allah yang maha tahu perkara gaib. Maka ini dua sebab mereka menjadi kafir. Baik, ini pembahasan yang lalu. Sekarang pembahasan tentang hukuman yang harus diterapkan oleh pemerintah terhadap para dukun dan tukang sihir ini. Penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid, Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, mengatakan dalam kitab Tauhid, wa an Jundab marfu'an, dari sahabat yang mulia Jundab radhiyallahu anhu secara marfu', yaitu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddus sahiri darbatun bisayf, hukuman had bagi tukang sihir adalah dipenggal kepalanya dengan pedang. Dalam lafaz yang lain, dorbatun tak diganti hak, dorbuhu, dipenggal dia dengan pedang. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Waqala, dan beliau mengatakan, as-sahih annahu mawkufun, yang sahih hadis ini adalah mauquf. Jadi jemaah sekalian, ulama beda pendapat tentang hadis ini, apakah marfu atau mauquf. Marfu artinya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mauquf ucapan sahabat. Maka yang dikuatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis ini mauquf, sampai pada ucapan sahabat. Tetapi banyak ulama menyatakan hadis ini marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi jemaah sekalian, andai hadis ini mauquf sekalipun hanya dari ucapan sahabat, tapi dia memiliki hukum marfu, hukumnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ini pembicaraan tentang hukum yang tidak mungkin dikembalikan kepada pendapat sahabat, tapi mesti berdasarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat tidak mungkin berbicara kecuali berdasarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi andai dia mauquf, dia memiliki hukum marfu. Dan juga dikuatkan dengan amalan. Al-Khulafa Ar-Rashidun dan para sahabat yang lainnya. Bahkan juga ada ijma'. Baik, kita sebutkan terlebih dahulu ucapan penulis rahimahullah. Wa fi sahihil Bukhari an Bajalah ibn Abadah qala, dan di dalam sahih Al-Bukhari dari Bajalah bin Abadah beliau mengatakan, kataba Umar ibn Khattab, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menulis, yaitu menulis surat kepada para gubernur beliau, anikutulu kulla sahirin wa sahiratin, bunuhlah setiap penyihir laki-laki dan perempuan. Qala, kata Bajalah, faqatalna thalatha sawahir, maka kami pun membunuh 3 penyihir ketika itu. Ketika sampai surat Umar, kami langsung membunuh 3 orang penyihir. Wa sahha an Hafsata radhiyallahu anha, dan telah sahih dari Hafsah, Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anhuma, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, annaha amarat biqatli jariyatin laha saharatha faqutilat, bahwasanya beliau meminta untuk dibunuh budak beliau yang telah menyihir beliau, maka budak itu pun dibunuh. Wa kadzalika sahha an Jundab, demikian pula telah sahih dari Jundab, yaitu riwayat yang pertama tadi, Jundab Al-Khair radhiyallahu anhu. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, an thalathatin min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, hukuman mati untuk tukang sihir dan dukun itu diriwayatkan dari 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Umar, Hafsah dan Jundab. Dan juga telah sahih riwayat dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika beliau menjadi khalifah, beliau pun memberi hukuman mati. Dan juga Umar bin Abdul Aziz, khalifah Umar bin Abdul Aziz, di masa beliau juga menghukum mati para penyihir. Dan juga telah sahih riwayat dari Ibnu Umar, dari Jundab bin Abdullah Al-Bajali. Adapun Jundab di dalam pembahasan kita adalah Jundab Al-Khair, dan beda dengan Jundab bin Abdullah Al-Bajali. Jadi dari banyak sahabat dan juga dari Al-Khulafa Ar-Rashidin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada kita, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdiyina min ba'di, tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin sepeninggalku. Mereka telah mendapatkan hidayah. Pegang erat sunnah itu dan gigit dengan gigi geraham kalian. Baik, jadi ini riwayat-riwayat dari hadis dan dari para sahabat radhiyallahu anhum tentang hukuman mati bagi para dukun dan tukang sihir. Dan jemaah sekalian, ketika ada riwayat-riwayat dari para sahabat, apalagi riwayat itu sangat banyak, dan tidak ada pengingkaran dari sahabat yang lain, ini juga dihukumi sebagai ijma. Ini juga dihukumi sebagai ijma para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan kalau kita buka buku fikih dari empat madhab, maka semuanya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Jika tukang sihir itu melakukan perbuatan dosa kesyirikan dan kekufuran untuk bisa mempraktikkan sihirnya, maka hukumannya adalah hukuman mati. Itu sepakat ulama empat madhab. Hanya saja itu tadi kembali kepada perbedaan dalam memahami sihir dan perdukunan. Jadi ada sebagian ulama Syafi'i yang mengatakan, kalau dia melakukan praktek sihir dengan obat-obatan, maka dia tidak dihukum mati. Namun, tadi sudah kita jelaskan, sebenarnya itu bukan sihir secara hakiki. Itu hanyalah sihir secara majaz. Karena sihir yang dibicarakan dalam syariat, ya memang bukan itu. Memang bukan itu yang dibicarakan. Tapi para dukun dan tukang sihir yang meminta tolong kepada setan-setan dan melakukan apa saja yang diinginkan oleh setan untuk bisa mempraktikkan sihirnya. Iya. Jadi sebenarnya ulama sepakat, ulama empat mazhab sepakat, tidak ada perbedaan pendapat untuk menghukumi tukang sihir yang hakiki, yaitu yang meminta pertolongan kepada setan-setan yang melakukan berbagai macam kesyirikan dan kekufuran untuk melakukan praktek sihir dan perdukunannya. Adapun kalau faktanya, walaupun dia disebut dukun, tapi faktanya dia hanya menggunakan obat-obatan untuk menyakiti orang, maka dia bukan dukun yang dimaksud dalam ayat dan hadis yang diberi hukuman mati, bukan dia yang dimaksud. Dia hanya dukun secara majaz, bukan secara hakiki. Iya. Syekh Al-Allamah, Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan Hafizahullah menyebutkan, di dalam dalil dan asar yang telah kita sebutkan tadi, ada dua pelajaran penting. Pelajaran yang pertama, bayanu haddis sahir wa annahu yuqtalu wa la yustatabu. Penjelasan tentang hukum had bagi tukang sihir. Bahwasannya tukang sihir itu dibunuh dan tidak diminta bertobat. Maksudnya, untuk menjatuhkan hukuman mati, hakim tidak perlu meminta dia bertobat. Atau tidak dipengaruhi oleh taubatnya. Dia taubat, enggak taubat, tetap dia dihukum mati. Kenapa? Karena itu zahir daripada dalil-dalil dan amalan para sahabat yang telah kita sebutkan tadi. Ini pertama, sebab yang pertama. Sebab yang kedua, karena hukum sihir itu adalah hukum had. Bukan sekedar hukum murtad, tapi hukum had. Kalau hukum murtad, jemaah sekalian, maka dia diminta taubat. Kalau taubat, ya enggak jadi dihukum. Tidak jadi dihukum. Sebagian ulama mengatakan, dikasih waktu 3 hari. Kesempatan untuk bertobat. 3 hari dia enggak mau taubat, enggak kembali kepada Islam, maka dia kafir. Itu kalau hukum murtad saja. Tapi sihir itu bukan sekedar hukum murtad. Dia murtad dan mendapatkan had. Had itu jemaah sekalian, seperti pencuri misalkan. Kalau sudah sampai kepada hakim, dia tobat nggak tobat, itu nggak ada pengaruh. Tetap dia dihukum. Tetap dia dihukum. Itu namanya hukum had. Kalau sudah sampai kepada hakim, dia tobat nggak tobat, tidak ada pengaruh. Itu maksudnya dia tidak diminta bertobat. Bukan berarti kita tidak menasihati dia. Ya sebelum mati kita nasihati. Supaya mati dalam Islam. Tapi tetap dia harus dihukum mati. Sama dengan pencuri. Kita suruh dia bertobat. Tapi tetap dia harus dihukum. Tangannya harus dipotong. Walaupun dia bertobat. Iya. Jadi hadis ini menunjukkan hukuman bagi sahir atau tukang sihir adalah bukan sekedar hukum murtad, tapi juga hukum had. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddus sahir, hukuman had bagi tukang sihir. Maka Syekh mengatakan dia harus dibunuh tanpa diminta bertobat, maksudnya bukan syarat. Dia diminta bertobat untuk menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Iya. Terlebih lagi jemaah sekalian, tukang sihir ini, itu mudaratnya sangat dahsyat. Mudaratnya sangat besar di tengah-tengah masyarakat. Menyakiti orang dengan sihirnya, membuat orang bertengkar, dan yang paling berbahaya adalah menyebarkan kesyirikan dan kekufuran. Menyebarkan kesyirikan dan kekufuran. Karena mereka kan banyak pengikut. Banyak pengikut. Bahkan di kampung-kampung, di sebagian ya, mereka lah yang dianggap tokoh agamanya di situ. Dan dia punya pesantren. Punya pesantren, dianggap tokoh agamanya. Dianggap kiai, ustaz. Jadi luar biasa, dahsyat. Pengaruh kesesatan mereka terhadap orang banyak. Maka ini termasuk kewajiban pemerintah. Jadi jemaah sekalian, ini bukan kewajiban kita ya. Dan gak boleh kita yang terapkan. Kalau kita yang terapkan hukuman mati kepada para pelaku dosa yang harus dihukum mati, maka pertama itu tidak ada dalilnya. Dalilnya kan pemerintah yang menegakkan hukum-hukum ini. Yang kedua, mungkin muncul mudarat yang lebih besar. Mungkin muncul mudarat yang lebih besar. Apalagi kita nggak punya pengadilan. Yang punya pengadilan adalah pemerintah. Kan diadili dulu, dibuktikan kalau dia betul-betul tukang sihir dan dukun. Nggak bisa juga hanya berdasarkan info-info dari masyarakat. Si fulan itu tukang sihir dan dukun. Ya harus ada pengadilan. Harus ada bukti-bukti. Sementara kalau masyarakat yang membunuh dia, masyarakat nggak punya pengadilan. Mereka bisa terjerumus dalam membunuh orang yang salah. Jadi, ini bukan hukum yang harus ditegakkan oleh masyarakat. Lalu apa yang bisa dilakukan masyarakat? Ya berdakwah. Berdakwah. Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Menjelaskan kepada masyarakat seluas-luasnya. Dan menyingkap hakikat para dukun yang dianggap sebagai kiai, ustadz, dan lain-lain. Ini tugas kita. Manfaatkan medsos kita, WhatsApp kita, YouTube kita untuk menjelaskan ini seluas-luasnya kepada masyarakat. Adapun memberi hukuman mati, itu bukan tugas kita, tapi tugas pemerintah. Itu pun dengan adanya pengadilan. Tidak begitu saja. Kalau pemerintah tidak menegakkan, maka tidak juga berpindah kepada kita kewajiban ini. Dosa-dosa mereka, dan tidak boleh kita mengambil alih tugas tersebut. Tidak boleh kita yang mengambil alih. Baik. Kemudian pelajaran yang kedua kata Syekh, wujudu ta'ati as-sihri fil muslimina ala ahdi Umar, fa kaifa biman ba'dahu. Adanya praktek sihir di tengah kaum muslimin di masa Umar. Karena kan masa Umar itu banyak orang masuk Islam. Banyak negeri-negeri dibebaskan. Sehingga banyak orang masuk Islam, mereka masih belum rela untuk meninggalkan kekufuran dan kesyirikan mereka. Maka terjadilah sihir di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka kata Syekh, bagaimana lagi di zaman setelahnya? Dan kita katakan, bagaimana lagi di zaman kita sekarang? Kalau di masa Umar saja ada, tentu sekarang juga ada. Malah sekarang sudah diresmikan ya. Persatuan Dukun Nusantara. Nanti lama-lama jadi Persatuan Dukun Internasional. Ini menunjukkan ada fakta nyata. Perdukunan dan sihir itu terjadi. Di sini mengandung pelajaran bagi kita untuk lebih semangat lagi dalam mempelajari akidah yang benar, mendalami ilmu tauhid, mengamalkannya dan menyebarkannya seluas-luasnya. Kalau masyarakat kita punya ilmu tentang akidah yang benar, maka tentu mudah bagi mereka mengenal siapa itu para dukun. Mudah bagi mereka menyingkap orang-orang yang sebenarnya dukun, tapi disebut orang pintar, paranormal, atau bahkan ustadz dan kiai. Tapi faktanya, ketika masyarakat kita jauh dari agama, dengan mudahnya mereka disesatkan. Dengan mudahnya mereka disesatkan. Jadi, ini pentingnya kita belajar dan menyebarkan dakwah tauhid seluas-luasnya. Kita masuk bab yang berikutnya. Qala, babu bayani syai'in min anwa'is sihri. Bab penjelasan tentang macam-macam sihir. Atau contoh-contoh yang digunakan oleh para tukang sihir. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, haddatsana Muhammad ibn Ja'far. Qala haddatsana Aufun an Hayyan ibn al-Ala. Qala haddatsana Qatad ibn Qabisah an abihi. Annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Berkata Imam Ahmad, telah menyampaikan kepada kami Muhammad bin Ja'far, seorang imam ahli hadis yang terpercaya, masyhur, juga dipanggil dengan nama Gundar Al-Hudali Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, telah menyampaikan kepada kami Auf adalah Auf bin Abi Jamilah, ma'ruf dengan sebutan Al-A'rabi, seorang yang thiqah. An Auf qala an Hayyan, dari Hayyan bin Al-Ala qala haddathana Qatan bin Qabisah. Beliau mengatakan, menyampaikan kepada kami Qatan bin Qabisah dari ayahnya. Ayahnya adalah Qabisah bin Al-Makharik, seorang sahabat yang masyhur. Bahwasanya beliau mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'iyafata wat-tarqa wat-tiyarata minal jibti." Sesungguhnya Al-Iyafah dan At-Tarq dan At-Tiyarah termasuk Al-Jibit. Apa makna hadis ini jemaah sekalian? Penulis menyebutkan, Qala Auf. Auf berkata, Al-Iyafah Zajru Tayr. Yang dimaksud dengan iyafah adalah zajru tayr, yaitu merasa optimis dengan burung, dengan nama-namanya, dengan suaranya, dan lain-lain. Wattarku al-khattu yukhattu bil-ard. Sedangkan at-tarq maknanya adalah garis yang dibuat di tanah. Adapun at-tiarah, insyaallah ta'ala ini ada babnya tersendiri tentang at-tiarah, tapi maknanya adalah takut sial, atau sebaliknya merasa beruntung. At-tiarah itu mencakup dua makna, takut sial atau merasa beruntung dengan sesuatu. Di awal kemunculannya karena burung, tapi maknanya dalam syariat dengan apapun. Dengan apapun itu. Dengan angka, dengan tanggal, bulan, tahun, dan lain-lain. Baik, ini tiga hal yang disebutkan dalam hadis ini. Maka disebut ini tiga semuanya adalah termasuk al-jibit. Lalu apa makna al-jibit? Wal-jibtu, sedangkan al-jibit, qala al-Hasan, berkata al-Hasan, yaitu al-Hasan al-Basri, rannatus syaitan, jibit itu adalah suara setan. Juga bisa diartikan wahyu setan. Sanadnya jayyid. Dan di awal bab tentang sihir, kita sudah sebutkan juga penafsiran Umar tentang makna jibit. Kata beliau, jibit adalah sihir. Dan ini tidak bertentangan. Ya, sihir adalah wahyu setan. Sihir berasal dari setan. Jadi Umar menafsirkan sihir, Imam Al-Hasan Al-Basri menafsirkan rannatus syaitan, suara setan atau wahyu setan. Maka sama saja. Makanya di sini Syekh mengatakan hadza tafsirun lil jibti bi ba'di afradihi. Penafsiran jibit dengan rannatus syaitan adalah penafsiran dengan sebagian maknanya. Jadi maknanya mencakup apapun yang datang dari setan, sihir, suara-suara yang disenangi setan, dan juga wahyu setan, bisikan-bisikan setan. Iya. Wali Abi Dawud wa Nasai wa Ibn Hibban fi sahihi al-musnad minhu. Hadis di atas juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasai, dan Ibn Hibban dalam sahih beliau dengan sanad darinya. Al-Syekh Al-Allamah, Profesor Dr. Soleh Al-Fauzan Hafizahullah menyebutkan dari hadis dan penjelasan para ulama di atas, ada empat pelajaran yang bisa kita petik. Pelajaran yang pertama, tahrimud di'a'i ilmil ghaib li'annahu yunafit tauhid. Diharamkannya mengklaim tahu ilmu ghaib, karena itu menafikan tauhid. Menafikan tauhid maksudnya menghilangkannya. Menyebabkan pelakunya kehilangan tauhid, murtad, keluar dari Islam. Karena yang dimaksud dalam hadis, al-khattu yukhattu bil-ard, at-tarq, yaitu menulis di tanah, itu untuk meramal berita gaib. Salah satu yang dilakukan oleh para penyihir di zaman dahulu. Mereka membuat semacam simbol-simbol ditulis di tanah. Ya mungkin sekarang bukan di tanah lagi, di kertas. Seperti yang sering kita dapatkan, ada kertas diberikan oleh seorang dukun, di dalamnya ada berbagai macam simbol-simbol tidak jelas. Kadang ada simbol Nazi, apalagi itu, macam-macam. Dan seringkali ada tulisan Arab. Ada pula tulisan Arab terbalik. Pokoknya aneh-aneh. Mereka buat itu untuk meramal ataupun praktek-praktek perdukunan dan sihir lainnya. Jadi ini makna at-tork di sini. Menulis di tanah yang biasa dilakukan oleh para dukun untuk meramal berita masa depan. Maka ini termasuk kategori sihir dan perdukunan. Dan itu menafikan tauhid. Kenapa menafikan tauhid? Karena hanya Allah yang maha mengetahui perkara gaib. Kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah. Pelajaran yang kedua, tahrimu tiarah. Li'annaha tunafi tauhida au kamalahu. Diharamkannya at-tiarah. Karena itu menafikan tauhid atau kesempurnaannya. Jadi jamaah sekalian, bagian pertama al-iyafah dan bagian yang ketiga dari hadis tadi. Al-iyafah zajru tayir, menerbangkan burung. Supaya mereka bisa bersifat optimis dengan adanya suara-suara burung atau nama-namanya ataupun tempat terbangnya. Sedangkan at-tiarah dalam syariat itu lebih umum maknanya. Bukan sekedar menerbangkan burung. Memang awalnya hukum atas tiarah dari kebiasaan orang Arab menerbangkan burung. Kalau terbang ke kanan itu pertanda baik. Ke kiri pertanda buruk. Kalau ke depan mereka ragu-ragu. Ini baik atau buruk. Pada dasarnya awalnya memang itu. Makanya at-tiarah itu dari kata toyir, burung. Tapi dalam syariat, bukan sekedar itu maknanya. Sudah menjadi umum. Dengan apapun itu. Dengan apapun itu. Dengan angka-angka, dengan bulan-bulan tertentu, dan lain-lain. Yang dianggap bisa mendatangkan kesialan, atau sebaliknya. Jadi jamaah sekalian, istilah ulama takut sial itu syirik, sebenarnya bukan sebatas takut sial. Itu pun bisa bermakna sebaliknya. Merasa beruntung. Merasa beruntung dengan sesuatu yang tidak ada dalil menunjukkan itu adalah sebab keberuntungan. InsyaAllah ta'ala, ada bab tersendiri akan kita bahas dalil-dalilnya. Namun berdasarkan hadis ini kata Syekh, tiarah itu menafikan tauhid atau menafikan kesempurnaannya. Menafikan tauhid berarti syirik besar, menafikan kesempurnaannya berarti syirik kecil. Kapan menjadi syirik besar dan syirik kecil? Kalau diyakini sesuatu itu bisa memberi pengaruh dengan sendirinya, bukan Allah yang menentukan, maka syirik besar. Atau didapatkan dari para dukun, maka syirik besar. Kapan syirik kecil? Kalau dipercayai sesuatu itu hanya sebab saja, Allah yang menentukan. Contohnya banyak orang meyakini tanggal 13, katanya tanggal sial. Kalau dipercaya tanggal itu bisa memberikan pengaruh dengan sendirinya, bukan Allah yang menentukan, maka syirik besar. Tapi kalau dipercaya dia hanya sebab, Allah yang menentukan, maka syirik kecil. Syirik kecil menafikan kesempurnaan tauhid. Tauhidnya berkurang, tapi masih ada. Sehingga dia disebut mukmin nakisul iman. Orang mukmin yang lemah iman. Makanya, manusia itu hanya ada dua saja, mukmin dan kafir. Tidak ada golongan yang ketiga seperti pendapat Mu'tazilah. Hanya ada dua golongan, mukmin dan kafir. Tapi mukmin terbagi dua. mukmin yang baik keimanannya, yang sempurna tauhidnya, artinya dia menjauhi syirik besar dan semua dosa-dosa. Yang kedua, mukmin yang lemah iman. Dia tidak melakukan syirik besar dan syirik dan kekufuran, tapi mungkin dia masih melakukan syirik kecil atau dosa-dosa yang lainnya. Maka dia tidak kafir. Dia disebut mukmin yang lemah iman. Iya. Tapi jemaah sekalian, sekali lagi, kalau dia mengetahui atau menyandarkan ilmunya tentang kesialan dan keberuntungan itu dari informasi para dukun, maka tidak ada lagi syirik kecil di situ, melainkan syirik besar. Karena mempercayai para dukun adalah syirik besar, insyaAllah ta'ala akan kita bahas lebih detail di bab berikutnya, hadis-hadis tentang hukum mempercayai para dukun. Itu adalah syirik besar. Jadi syirik kecil di sini kalau tidak sampai melibatkan dukun. Kalau melibatkan dukun, tidak ada lagi syirik kecil. Karena mempercayai para dukun adalah syirik besar. Pelajaran yang ketiga, tahrimul malahi bi anwa'iha. Diharamkannya permainan-permainan yang melalaikan dengan segala bentuknya. Li'annaha tunafi ta'atallahi wa kamala tauhidih. Karena itu menafikan ketaatan kepada Allah dan kesempurnaan tauhid. Jemaah sekalian, setiap yang menafikan ketaatan kepada Allah, atau dengan kata lain, setiap perbuatan dosa, itu mengurangi kesempurnaan tauhid. Sebagaimana ucapan para ulama ahli sunnah wal jamaah, al-imanu yazidu wa yankus, yazidu bita'ah wa yankusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan amalan ketaatan, dan berkurang dengan perbuatan dosa. Setiap kita berbuat dosa, maka membuat iman kita berkurang. Muncul satu titik hitam di hati kita. Kalau bertambah dosa kita, bertambah pengurangan iman kita. Bertambah pula titik hitam di hati kita. Dan ini sangat berbahaya, titik hitam ini bisa saja kemudian mendominasi hati kita. Sampai na'udzubillah bisa menutupi hati kita. Jadi ini bahaya dosa. Di sini Syekh berdalil bahwa al-jibit itu, semua yang melalaikan, suara-suara setan atau suara-suara yang disenangi oleh setan. Ya, sebagaimana di penjelasan di atas, Syekh mengatakan, وَيَدْخُلُوا fihi kullu aswatil malahi wa adhafahu ila syaitan li'annahu yad'u ilaih. Masuk dalam hadis ini semua suara-suara yang melalaikan itu disandarkan kepada setan. Kenapa? Setan mengajak kepadanya. Maka ini mencakup semua bentuk perbuatan yang dapat melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu disenangi oleh setan. Maka hendaklah kita jauhi. Pelajaran yang keempat, annal malahiya bi anwa'iha minal aghani wal mazamir wasairi alatil lahwi min rannati syaitan. Sesungguhnya al-malahi, alat-alat yang melalaikan dengan segala bentuknya. Apakah itu nyanyian-nyanyian, alat-alat musik, dan semua alat-alat yang melalaikan. Min rannati syaitan, maka itu termasuk rannatu syaitan. Seperti yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Godaan setan, wahyu setan, suara setan. Alladhi sya'nuhu kulluhu asaddu an sabilillah. Yang tujuannya semua itu adalah untuk menghalangi dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah sekalian, berdasarkan hadis ini dan dari penafsiran Imam Al-Hasan Al-Basri, maka semua yang dapat melalaikan kita, apakah itu nyanyian, alat-alat musik, dan apapun itu, maka itu adalah alat-alat yang digunakan oleh setan untuk melalaikan kita. Walaupun jemaah sekalian, mungkin melalaikan itu bisa jadi tidak sampai tingkat haram, tapi itu adalah pintu untuk menuju kepada yang haram. Jadi kita dibuat lupa dengan ketaatan kepada Allah. Kita dibuat terbuai dengan hal-hal yang mubah. Hal yang mubah itu boleh, tapi setan ingin kita melakukan lebih banyak, sehingga kita lupa dengan ketaatan. Apalagi kalau itu maksiat. Ya, seperti alat-alat musik. Dalil-dalilnya jelas. Dalil-dalilnya jelas. Bahwa itu termasuk yang diharamkan dalam syariat. Hadis yang masyhur sering kita dengarkan, Nabi SAW mengatakan, layakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Akan ada nanti segolongan dari umatku yang menghalalkan. Artinya ini hukumnya haram. Yaitu menghalalkan zina, sutra bagi laki-laki, hukumnya haram, khamar, dan alat-alat musik. Maka hadis ini menguatkan hukum musik itu haram, dipergunakan oleh setan untuk menyesatkan manusia. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas. InsyaAllah tanya-jawab kita lanjutkan setelah sholat maghrib. Wabillahi taufiq. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Sedikit tambahan faedah dari apa yang telah kita bahas. Tadi telah kita sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddus sahir durbatun bisayf atau durbuhu bisayf. Maknanya sama dengan durbatun atau dorbuhu. Ada dua riwayat. Hukuman had bagi tukang sihir atau dukun adalah dipenggal kepalanya dengan pedang. Bahwa hadis ini diperselisihkan ulama apakah marfu' ataukah mauquf. Apakah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hanya sampai pada sahabat yang meriwayatkannya? Dan tadi sudah kita sebutkan, para ulama menjelaskan jika suatu hadis hanya sampai kepada para sahabat, tetapi ketika kita memperhatikan isi daripada hadis itu tidak mungkin datang dari ijtihad sahabat, maka dia memiliki hukum marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada istilah dalam ilmu hadis, al-marfu' hukman. Hukumnya marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara hukumnya. Walaupun secara sanad tidak sampai, tapi secara hukumnya dia sampai. Kenapa? Karena itu pengabaran dari sahabat yang tidak mungkin berasal dari ijtihadnya. Dan ini hukum sampai menghilangkan nyawa. Enggak mungkin hanya berdasarkan ijtihad sahabat. Oleh karena itu saya tambahkan di sini penjelasan Syekh Ibn Baz rahimahullah, beliau mengatakan walakin mithlu hadza lahu hukmur raf'i. Setelah beliau menjelaskan ada khilaf ulama tentang hadis ini, maka beliau mengatakan akan tetapi seperti ini, yaitu ucapan hukuman mati, maka dia memiliki hukum rafa, hukum marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu la yuqal min jihati ra'yi. Karena tidak mungkin penetapan hukuman mati dikatakan hanya berdasarkan pendapat seorang sahabat, bukan berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falaula anna as-sahabi indahu ilmun lama jazama bihadhihi al-jumlah al-azimah. Kalaulah sahabat yang meriwayatkan hukum ini tidak memiliki ilmu tentang itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mungkin dia menegaskan kalimat yang besar ini. Ya, urusannya besar, terkait dengan nyawa orang. Kalaulah sahabat ini hanya berijtihad, tidak punya ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin beliau berani berfatwa seperti itu, berani mengatakan seperti itu. Iya. Kemudian satu tambahan faidah lagi terkait dengan pelajaran terakhir tadi, Syekh mengatakan bahwa suara setan itu mencakup semua yang melalaikan. Terutama beliau berikan penekanan terkait dengan nyanyian dan alat-alat musik. Maka sebagai tambahan dalilnya, ini juga disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra ayat ke-64. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wastafziz man istata'ta minhum bisautik, dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi wahai setan di antara mereka dengan suaramu. Jadi setan bersumpah akan menyesatkan manusia. Maka kata Allah, kamu menyesatkan dengan suaramu. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan penjelasan Imam Mujahid, imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in, tentang makna bisautik, dengan suaramu wahai setan. Apa yang dimaksud dengan suara setan? Kata beliau, billah allahwi wal gina. Maksudnya adalah permainan yang melalaikan dan nyanyian. Permainan yang melalaikan dan nyanyian. Jadi ini tambahan faedah saja. Apa yang dikatakan oleh Syekh itu dari penafsiran para ulama salaf terdahulu. Baik, kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Apa hukumnya apabila tempat bekerja Anda menerima orderan dari sebuah lembaga ribawi dan juga tempat menjual alat musik? Saat ini Anda bekerja di perusahaan catering yang dimana akhir-akhir ini menerima pesanan makanan dari tempat-tempat itu. Apa yang harus Anda lakukan? Jemaah sekalian, Memang kita sudah tahu semuanya, ini kaidah penting dalam pekerjaan, bahwasanya pekerjaan kita tidak boleh mengandung pertolongan kepada yang haram. Jadi walaupun kita tidak langsung melakukan yang haram, tapi kalau mengandung pertolongan kepada yang haram, itu hukumnya juga haram. Tapi jemaah sekalian, ini tidak berlaku secara mutlak. Tidak berlaku secara mutlak. Para ulama menyebutkan kaidah menolong yang haram yang masuk dalam ayat Allah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka itu ada empat keadaan. Ada empat keadaan. Yang pertama disebut mubasyarah maqsudah. Keadaan yang pertama, mubasyarah maqsudah. Pertolongan secara langsung dan dimaksudkan untuk menolong orang berbuat dosa. Langsung dan dimaksudkan. Contohnya, kita belikan khamar kepada orang dengan maksud agar dia meminumnya. Jadi ini langsung kita menolong dan kita pun berniat agar dia minum, agar dia berbuat dosa. Maka ini sudah jelas keharamannya. Ini yang pertama. Yang kedua, mubasyarah ghairu maqsudah. Langsung, tapi tidak dimaksudkan untuk itu. Langsung, tapi tidak dimaksudkan untuk orang itu berbuat dosa. Contohnya, menjual barang-barang yang haram yang tidak mungkin digunakan untuk hal yang mubah. Yang tidak mungkin digunakan untuk hal yang mubah. Tapi ketika dia menjual itu, dia tidak bermaksud membantu kepada yang haram. Maka hukumnya tetap haram. Karena barang yang dia jual tidak mungkin digunakan untuk hal yang mubah. Ya misalkan ada, katakanlah jenis narkoba tertentu. Ya narkoba apa ada yang bisa digunakan untuk hal yang mubah? Mungkin ada sebagian bisa, tapi ada yang gak ada manfaat sama sekali untuk hal yang mubah. Maka, walaupun dia gak bermaksud untuk menolong orang itu melakukan yang haram, ya hukumnya sama saja. Gak ada bedanya. Ini yang kedua. Langsung pada zat yang haram, walaupun dia gak berniat, sama saja. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, maksudah ghairu mubasyarah. Dia bermaksud menolong orang itu melakukan yang haram, tapi tidak secara langsung. Tidak secara langsung. Contohnya gimana? Dia kasih duit dengan tujuan supaya dibelikan khamar. Bukan dia kasih khamar, berarti enggak langsung. Tidak langsung, dia kasih duit. Tapi dia punya niat supaya dibelikan khamar. Maka hukumnya sama. Dia membantu berbuat dosa. Jadi ini tiga semuanya sama. Langsung disertai dengan niat. Langsung tanpa niat. Dengan niat walaupun tidak langsung. Nah sekarang yang keempat. ghairu mubasyarah wala maqsudah. Tidak langsung dan tidak bermaksud atau tidak berniat membantu orang itu berbuat dosa. Tidak langsung artinya yang dia jual itu bisa dipergunakan untuk yang halal, bisa juga untuk yang haram. Dan dia menjualnya tidak bermaksud membantu orang itu melakukan yang haram. Nah, inilah yang bisa masuk dalam pertanyaan ini. Dia jual makanan kepada orang-orang yang melakukan dosa. Makanan itu bisa digunakan untuk yang halal, bisa digunakan untuk yang haram. Dan dia tidak bermaksud membantu yang haram, maka hukumnya halal. Hukumnya boleh. Kalau antum punya warung makan misalkan, antum lihat, ada orang bekerja di lembaga ribawi, bahkan satu kantor datang ke warung antum. Bagaimana ya antum harus bersikap? Apakah harus diusir? Tidak. Karena yang mereka beli bukan sesuatu yang hanya bisa digunakan kepada yang haram, dan kita tidak bermaksud membantu mereka untuk melakukan yang haram. Iya. Jadi ini tidak mengapa insyaallah ta'ala. Dalilnya, Rasulullah SAW dan para sahabat berjual beli juga dengan para pemakan riba, yaitu orang-orang Yahudi. Riba Yahudi tidak main-main. Mereka sampai disifatkan oleh Allah, wa aklihimur riba. Mereka itu memang kebiasaan tukang makan riba. Tapi faktanya Nabi SAW dan para sahabat berjual beli makanan ataupun yang lainnya dengan mereka. Iya. Jadi tidak mengapa insyaallah ta'ala, selama tidak mengandung makna membantu secara langsung. Dan tidak pula kita berniat membantu. Nah, bisa juga ini bermakna membantu secara langsung. Seperti misalkan mereka mengatakan, kami mau adakan acara makan-makan ulang tahun atau perayaan hari raya agama lain. Nah, itu kan makan-makan di situ sudah bagian dari acara itu sendiri. Sedangkan makan-makan untuk orang yang transaksi riba, makan-makan bukan bagian dari transaksinya. Beda ya. Maka kalau jelas itu bagian dari transaksi atau dari ritual tersebut atau acara tersebut, berarti kita membantu mereka. Kalau kita jual makanan itu kepada mereka. Itu pun kalau mereka diam-diam, gak bilang-bilang, ya kita juga gak harus nanya. Kalau kita nanya, malah itu berlebihan. Kita gak harus nanya. Kalau mereka beli, lalu mereka gunakan pada yang haram, dosa-dosa mereka. Ketika kita menjualnya, kita tidak tahu. Baik, ini kaidah agar kita bisa menerapkan dalam berbagai kasus yang kita hadapi. Bagaimana dengan hukuman mati? Berdasarkan landasan hukum yang dibuat sendiri oleh satu negara, apakah itu termasuk dosa membunuh? Jawabannya, kalau itu bertentangan dengan hukum Islam, jadi hukum Islam menetapkan dia tidak harus dibunuh, ya misalkan pencuri, ya dia dipotong tangan, bukan dibunuh. Maka berarti itu bertentangan dengan hukum Islam, maka itu termasuk membunuh yang haram. Termasuk membunuh yang haram. Iya. Tetapi, kalau dalam Islam itu adalah hukum yang diserahkan kepada pemimpin atau hakim untuk berijtihad, dan hakim melihat dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa kerusakannya sangat besar, dan tidak ada nas tegas dalam syariat menetapkan hukumnya, lalu mereka tetapkan hukuman mati, maka boleh. Ya, contohnya pengedar narkoba. Tidak ada nas tegas dalam syariat mereka dihukum mati. Kalau hakim memutuskan dia dihukum mati, maka itu tidak bertentangan dengan syariat. Tidak bertentangan dengan syariat. Bahkan sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Orang yang menyebarkan kerusakan besar di tengah-tengah masyarakat, dalam syariat juga dihukum mati. Cuma untuk penyebar narkoba, tidak ada nas tegas. Maka jika hakim menetapkan dia dihukum mati, itu tidak bertentangan dengan syariat. Dan ini juga fatwa majelis fikih ulama sedunia yang berkedudukan di Makkah di bawah Rabithah Al-Alam Al-Islami. Dulu pernah diketuai oleh Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah. Fatwa untuk para pengedar narkoba, mereka memang pantas dihukum mati. Iya. Hukum boleh dibunuh, diantaranya orang yang berzina yang sudah menikah. Yang ingin saya tanya, punya suami atau istri termasuk yang duda dan janda? Jawabannya ya, sama saja. Jadi para ulama menjelaskan yang dihukum mati itu sudah pernah menikah. Sama saja sekarang dia masih punya pasangan atau sudah cerai atau sudah ditinggal mati oleh pasangannya. Hukumannya sama. Hukuman mati. Apakah boleh merutinkan doa-doa pilihan seperti doa dimudahkan hisab, doa meminta anak soleh, doa dihindari dari syirik, doa terfitnah dari dajjal, dan semisalnya di waktu setelah subuh dan setelah zikir pagi? Kalau tidak ada dalil merutinkan waktunya, maka hendaklah jangan kita rutinkan waktunya. Tapi kalau kita lakukan sering di waktu itu, ya tidak masalah. Tapi dirutinkan terus-menerus, tidak boleh. Karena itu bisa sampai pada tingkat menambah syariat, yaitu menetapkan waktu membaca doa yang tidak ditetapkan waktunya. Oleh karena itu, boleh sering kita baca di waktu itu, tapi jangan terus-menerus. Mungkin ada sehari dua hari kita tidak membacanya, atau kita tukar waktunya di waktu lain. Iya. Dan ini semakin bermudarat kalau ada orang lain menyaksikan amalan kita. Ya mungkin anak-anak kita. Ayah setiap pagi baca doa ini. Bisa saja dia berkesimpulan. Berarti disyariatkan baca doa itu setiap pagi. Padahal tidak ada dalil dibaca setiap pagi. Tapi dalilnya bersifat umum. Dibaca kapan saja. Jadi jemaah sekalian, sesuatu yang tidak disyariatkan di waktu tertentu secara terus-menerus, jangan kita rutinkan di waktu itu. Iya. Apakah termasuk dosa besar dengan meminjam uang di pinjaman online untuk membeli motor, untuk mengganti motor saya sebelumnya yang ditarik pihak leasing? Karena kalau tidak meminjam, saya tidak memiliki motor yang mendukung aktivitas saya sebagai kurir. Jemaah sekalian, meminjam dimanapun online atau offline yang mengandung riba, maka bukan hanya yang meminjamkan, yang meminjam juga berdosa. Karena Nabi SAW melaknat keduanya. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, la'ana Rasulullah SAW akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qala hum sawa. Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba dan yang memberi makan, penulisnya dan dua orang saksinya. Jadi sama, bukan hanya yang dapat untung, yaitu yang dapat ribanya, juga yang memberi dia, sama-sama dosanya, dua-duanya dilaknat. Bahkan penulisnya, saksinya, dan maknanya semua orang yang membantu. Kata Nabi SAW, semua mereka sama. Nah sekarang pertanyaannya, beliau butuh. Boleh enggak? Karena butuh, melanggar yang haram. Ya jawabannya tidak boleh. Melanggar yang haram itu hanya dibolehkan ketika darurat. Adapun sekedar butuh, maka tidak boleh melanggar yang haram. Darurat itu maknanya apa? Kalau tidak dilakukan, mengancam nyawa. Atau tertimpa mudarat yang sangat besar. Seperti hilang anggota tubuh. Atau penyakit berat. Itu baru namanya darurat. Itu pun gak ada alternatif lain maksudnya. Selain meminjam ke tempat riba. Misalkan ada keluarga kita mau dioperasi. Segera. Kalau enggak, bisa mati. Enggak ada alternatif lain. Kecuali riba itu. Maka boleh karena darurat. Kaidah mengatakan, ad-daruratu tubihu al-mahdzurat. Yang darurat itu membolehkan yang dilarang atau yang haram. Kalau sekedar hajat, tidak sampai membolehkan yang darurat. Kecuali yang makruh. Hajat membolehkan yang makruh. Jadi sesuatu yang makruh tidak lagi makruh. Menjadi mubah. Karena ada hajat. Contohnya apa? Para ulama menyebutkan. Hukum menutup mulut dalam sholat adalah makruh. Karena ada hadis yang melarang. Namun para ulama menjelaskan makna larangan. Tidak sampai haram, namun makruh. Maka ketika kita butuh untuk menjaga diri kita dari tersebarnya wabah virus corona, maka menjadi mubah. Tidak lagi makruh dalam sholat. Apalagi masalah virus corona ini bukan sekedar hajat, tapi darurat. Sifatnya sudah darurat. Andai baru sekedar hajat saja, maka yang makruh itu menjadi mubah. Hajat itu misalkan dia mau sujud tapi banyak pasir. Misalkan, kalau dia nggak pakai masker, pasir bisa masuk ke mulutnya. Maka menjadi mubah, tidak lagi makruh. Apalagi kalau sifatnya darurat. Bahaya besar seperti wabah virus corona. Iya. Ini penerapan kaidah. Jadi kesimpulannya dari pertanyaan ini nampaknya belum menjadi darurat, baru sekedar hajat. Carilah alternatif lain dan berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan pertolongan. Bagaimana hukumnya berzikir dengan lafaz Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Kafanal Kafi, wa ni'mal kafi? Saya tidak tahu dalilnya yang menunjukkan zikir ini. Walaupun al-kafi, sebagian ulama berpendapat itu termasuk nama Allah, walau tidak ada dalil tegas, hanya dalil yang disandarkan kepada perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tidak ada zikir khusus menyebutkan seperti ini, Allahu a'lam. Selama kita belum yakin dalilnya, tidak boleh kita amalkan. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu harus didahulukan sebelum ucapan dan perbuatan. Yang dimaksud dengan ilmu, ketika kita yakin ada dalilnya. Walaupun kita enggak hafal dalilnya, tidak masalah. Kita tahu ada dalilnya, walaupun kita enggak hafal, maka kita amalkan, itu tidak masalah. Ayah anda mu'alaf sejak nikah dengan ibu, tapi tidak menjalankan ibadahnya sampai sekarang. Anda pernah tanya beliau tentang apa agamanya. Ayah anda bilang, Kristen. Apakah itu sudah termasuk murtad? Jawabannya ya, termasuk murtad. Pernah ditanyakan kepada Syekh Ibn Utsaimin, Ibn Baz dan yang lainnya, seorang yang mengatakan, saya bukan Muslim, saya seorang Yahudi, atau saya seorang Nasrani, maka itu membatalkan keislamannya. Apakah dia bermaksud main-main, atau memperolok, apa namanya, bermaksud serius. Apakah dia main-main atau serius, sama. Ini termasuk pembatal keislaman. Karena itu mengandung pembenaran terhadap kekufuran. Pembenaran terhadap kekufuran. membenarkan atau menyetujui kekufuran, apakah sekedar main-main atau bermaksud, maka ini adalah termasuk kekufuran. Sebagaimana Allah ingatkan juga, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُ مَعَهُمْ حَتَّى يَهُودُ فِي خَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ. Sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Alkitab apabila ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu bersama mereka, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Ini adalah dalil persetujuan terhadap kekafiran adalah kekafiran. Itu baru sekedar dia setuju. Bagaimana lagi kalau dia ucapkan? Bagaimana lagi kalau dia ucapkan, saya kafir? Maka ini adalah kekufuran. Apalagi ditambah penjelasan beliau, ayahnya sejak masuk Islam sampai sekarang tidak pernah menjalankan ibadah. Maka hendaklah dinasihati agar kembali kepada Islam, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kematian menjemput. Mengenai syirik tentang sihir dengan dalil karomah, yaitu amalan atau doa untuk memikat wanita dari seorang kiai atau ustadz di pesantren dengan hak paten yang dinamakan ijazah kepada santrinya. Mohon penjelasan. Inilah yang kita ingatkan, para kiai, para ustadz yang sebenarnya adalah dukun. Bagaimana caranya mereka menipu manusia? Maka mereka buat rangkaian doa-doa dan zikir-zikir buatan sendiri, dan mereka sebut itu karomah. Padahal itu adalah sihir, bukan karomah. Tidak ada dalam syariat. Dan ini minimalnya adalah bid'ah. Mengada-ada dalam agama. Tidak ada dalam syariat amalan atau doa atau karomah untuk memikat wanita. Melainkan itu adalah sihir. Jadi minimalnya itu adalah bid'ah. Dan itu adalah syirik juga karena itu termasuk sihir dan perdukunan. Itulah sebabnya setan mau membantu. Karena yang mereka buat-buat itu tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setan pun senang. Dan sering kali jemaah sekalian, dalam lafaz doa-doa itu mereka sisipkan doa-doa memohon kepada setan. Bahkan pernah Anda dapati surat Al-Fatihah pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mereka sisipkan satu nama. Mereka sisipkan satu nama. Ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ditambahkan di tengah-tengah nama itu. Siapapun itu, mau dia wali atau nama setan, ya syirik. Dia meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada selainnya. Seringkali seperti itu dalam doa-doa ijazah-ijazah yang mereka buat. Dan minimalnya bid'ah. Itulah sebabnya setan mau membantu karena ada bid'ah. Seperti kata Nabi SAW, kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Maka ini yang membuat setan itu mau membantunya. Sebab dia mengada-ada di dalam agama, tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Di antara perbedaan penting sihir dengan karomah, sihir itu bisa datang kapan saja. Kita baca, muncul sihirnya, berpengaruh. Karomah itu adalah apa yang Allah perjalankan pada diri kita, itu di luar kendali kita. Karomah itu di luar kendali kita. Walaupun dia seorang wali, sering diberi karomah, tapi dia tidak bisa datang kapan wali itu menginginkan. Tetapi dia mengikuti apa yang Allah tetapkan baginya. Iya. Makanya jemaah sekalian, tidak ada dalam syariat kita, syariat Islam, pelajaran mencari karomah, tidak ada. Tidak ada pelajaran supaya dapat karomah. Karena karomah bukan sesuatu yang dipelajari, tapi didapatkan dengan keistiqomahan. Sementara sihir itu bisa dipelajari. Di antaranya seperti ini. Ada zikir-zikir, doa-doa yang dibuat-buat, kemudian diwariskan kepada para santri. Sihir bisa dipelajari, karomah tidak bisa dipelajari. Ini perbedaan lain antara sihir dan karomah. Orang yang berzikir dengan membaca bacaan khusus, lalu orang menyaksikan, dia kerasukan makhluk halus yang beriman. Apakah itu termasuk syirik? Ya, itu termasuk sihir dan perdukunan. Enggak ada jemaah sekalian seperti itu. Itu diantara permainan setan. Zikir itu menjauhkan kita dari setan. Ini kok malah mendekatkan kepada setan? Habis dia berzikir, datang makhluk halus merasuk ke tubuhnya. Dan makhluk halus yang mengaku beriman itu, maka jangan kita terpedaya. Inilah yang mereka sebut sihir putih atau ilmu putih. Karena jinnya mengaku jin muslim, mengaku beriman. Andai dia muslim sekalipun, enggak semua muslim baik kan? Ada yang melakukan dosa-dosa. Ada yang dia tanpa sadar melakukan kesyirikan. Jadi ini tidak ada dalam syariat. Coba cari satu hadis Nabi SAW dan para sahabat abis zikir kerasukan setan. Enggak ada kan? Justru sebaliknya, orang yang banyak berzikir, maka dia jauh dari setan. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setan pun lari dari beliau, cari jalan lain. Karena beliau adalah orang yang selalu berzikir. Dan makna berzikir bukan sekedar diucapkan dengan lisan. Dipahami maknanya, diyakini kebenarannya, dan diamalkan dengan anggota tubuh. Inilah hakikat zikir. Jadi tidak ada dalam ajaran Islam seperti ini. Adakah amalan khusus di bulan Rajab yang waktunya ditetapkan seperti sholat atau puasa? Jamaah sekalian, bulan Rajab itu termasuk bulan haram. Maka dianjurkan memperbanyak ibadah, termasuk puasa dan sholat-sholat sunnah. Andai kita puasa dari awal Rajab sampai akhir, maka itu bagus. Karena bulan Rajab termasuk bulan haram. Kata Allah, inna iddata syuhuri indallahi 12 fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurumun fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan dalam kitab Allah di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Maka jangan kamu menzolimi diri-dirimu di bulan itu. Makna ayat ini kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, dalam 4 bulan itu, perbuatan dosa lebih besar dosanya. Dan amal soleh juga lebih besar. Ini surat At-Taubah ayat ke-36. Tentang 4 bulan haram. Kenapa ada 4 bulan haram dalam Islam? Karena Allah ingin memberi pahala lebih besar. Dan juga ingat, dosa lebih besar lagi. Maka hati-hati jemaah sekalian. Hati-hati kita di bulan haram. Yaitu 4 bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Disebut bulan haram, maksudnya bulan yang dimuliakan. Dimuliakan dengan apa? Pahala berbuat amal soleh lebih besar, dan dosa juga lebih besar. Jadi, bulan Rajab dianjurkan memperbanyak puasa, dan memperbanyak sholat sunnah. Jadi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah, kalau kita mengatakan, tanggal tertentu di bulan Rajab, ada puasa khusus. Jadi bukan berarti orang berpuasa Rajab menjadi bid'ah secara otomatis, tidak. Menjadi bid'ah kalau dia yakini ada tanggal khusus, tanggal 7 kah misalkan, tanggal 12, tanggal 15, itu lebih utama dibandingkan hari-hari yang lain. Maka itu masuk dalam kategori bid'ah. Kenapa? Tidak ada dalil sahih satupun. Ini dijelaskan para ulama ahli hadis. Ibnu Hajar Al-Asqalani bahkan punya buku khusus yang beliau tulis untuk mengumpulkan semua hadis tentang keutamaan amalan khusus di hari khusus selama bulan Rajab. Tidak ada satupun yang sahih. Dan beliau adalah ahli hadis bermadhab Syafi'i. Tidak ada satu riwayat pun yang sahih. Bahkan kata beliau, peristiwa Isra Mi'raj malam 27 Rajab tidak ada riwayat sahih. Andai ada riwayat sahih, itu bukan dalil untuk kita sholat khusus di malam itu. Tapi kalau kita enggak mengkhususkan, kita tidak niat mengkhususkan malam itu untuk sholat, ya tidak masalah. Tidak masalah. Dari awal Rajab sampai akhir Rajab kita sholat malam atau sesuai dengan kemampuan kita, kapan kita terbangun, tidak kita sengaja meniatkan karena ini malam 27 saya harus bangun, maka tidak masalah. Begitu pula puasa. Jadi sepanjang bulan Rajab silahkan berpuasa. Mau semuanya atau sebagiannya sesuai kemampuan, tidak masalah, itu bukan bid'ah. Menjadi bid'ah kalau meniatkan khusus untuk hari tertentu, padahal tidak ada dalilnya. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.